السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، pada malam hari ini saya ingin membacakan kepada antum sekalian sebagian dari ucapan-ucapan mutiara dari para ulama ussalaf untuk kita mengambil faedah dan mengambil ibrah. Sebab para ulama ussalaf, ucapan-ucapan mereka sangat terpengaruh dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ucapan yang singkat namun memiliki makna yang dalam. Oleh karena itu, perbandingan antara ilmu as-salaf dengan ilmu al-khalaf, ilmu as-salaf ucapan mereka sedikit namun memiliki faedah dan manfaat yang besar. Berbeda halnya dengan ilmu al-khalaf, ilmunya ahlul kalam, ilmunya ahli filsafat, ilmunya mereka yang tidak dididik di atas Alkitab was sunnah. Ucapan mereka banyak, tulisan mereka bahkan berlembar-lembar, mungkin kita tidak bisa mengambil satu pun faedah. Maka ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, para ulama banyak sekali menukilkan ucapan-ucapan singkat dari para ulama ussalaf yang sangat bermanfaat. Nasihat-nasihat yang datang dari mereka yang penting untuk kita perhatikan lalu kita berusaha untuk mengamalkannya. Sebab ucapan-ucapan para ulama ussalaf pada hakikatnya merupakan hasil dari apa yang datang dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini saya akan menyebutkan beberapa riwayat dari perkataan Sufyan ibn Uyainah, Abu Muhammad al-Hilali al-Kufi rahimahullah ta'ala. Beliau asalnya dari Kufah, lalu kemudian beliau pindah ke Makkah dan meninggal di Makkah. Di antara yang dinukilkan dan diriwayatkan dari perkataan Sufyan bin Uyainah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, "Man kanat ma'asiyatuhu fi syahwati farju lahu taubah. Fa inna Adam alaihi salam 'asa mushtahiyan fa ghufira lahu." Barang siapa yang maksiatnya dalam perkara syahwat, dia berbuat maksiat, namun maksiatnya itu kaitannya dengan syahwatnya, maka harapkan dari dia taubat. Dia sangat diharapkan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Nabiullah Adam alaihissalam bermaksiat kepada Allah yang kaitannya dengan syahwat, ingin memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilarang untuk mendekati pohon, lalu dia mendekatinya dan memakan buahnya mengikuti syahwatnya. Dia bermaksiat, akan tetapi dia bertaubat kepada Allah dan diampuni dosanya. Fa idza kanat ma'siyatuhu fi kibrin fakhsha 'ala sahibihi al-la'nah fa inna iblisa 'asa mustakbiran falu'in. Namun apabila kemaksiatan itu kaitannya dengan kesombongan, maksiatnya karena kesombongan, menolak kebenaran, merendahkan manusia, enggan untuk menerima kebenaran, enggan untuk menerima al-haq, maka khawatirlah kamu terhadapnya akan ditimpa laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya iblis bermaksiat, kemaksiatannya kaitannya dengan kibir, penyakit kesombongan, maka ia pun dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari ucapan Sufyan bin Uyainah rahimahullah ta'ala ini menerangkan kepada kita bahwa penyimpangan anak Adam itu bertingkat-tingkat, ada yang ringan, ada yang berat. Oleh karena itu ada yang disebut dosa-dosa kecil, ada pula yang disebut al-kabair, dosa-dosa besar. Di antara dosa-dosa besar ada yang mengeluarkan dari Islam, kesyirikan, kekufuran. Ada pula yang tidak mengeluarkan dari Islam, mutafawitah, bertingkat-tingkat keadaan dosa yang dilakukan oleh seseorang. Oleh karena itu para ulama mengatakan bahwa dosa bid'ah itu lebih besar akibatnya, lebih besar dosanya daripada dosa kemaksiatan. Diriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, "Al-bid'atu ahabbu ila iblis min al-ma'siyah. Fa innal ma'siyata yutabu minha. Wa amma al-bid'atu fala yutabu minha." Bahwa iblis, perbuatan bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis, lebih disenangi oleh iblis daripada kemaksiatan yang tidak berkaitan dengan bid'ah. Sebab perbuatan kemaksiatan disebabkan karena syahwat, itu diharapkan dia bertaubat karena dia menyadari perbuatannya. Adapun seorang yang melakukan perbuatan bid'ah, tidak diharapkan dia bertaubat. Nah, termasuk di antara yang menyebabkan seorang terjatuh ke dalam bid'ah adalah penyakit al-kibr, penyakit kesombongan yang menyebabkan dia menolak kebenaran, lebih memilih jalan penyimpangan, jalan bid'ah, jalan kesesatan daripada berjalan di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena kesombongannya. Maka seorang yang melakukan perbuatan kemaksiatan disebabkan karena syahwat, dia menyadari bahwa ketika dia berzina, dia mengetahui bahwa itu adalah perbuatan dosa. Ketika dia mencuri, dia menyadari bahwa itu adalah kesalahan. Ketika dia berjudi, dia menyadari bahwa itu adalah kesalahan. Dia memahami itu. Ketika dia melakukan praktik riba, dia mengetahui bahwa itu adalah perbuatan dosa. Sehingga diharapkan bagi dia untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Farjulahu taubah. Karena Nabiullah Adam alaihissalam bermaksiat. Bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal syahwat. Dan beliau bertaubat kepada Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Menerima taubatnya. Adapun jika kesalahan itu, kemaksiatan itu kaitannya dengan kesombongan, maka bukan berharap untuk bertaubat. Karena orang yang sombong akan menolak kebenaran, merendahkan manusia. Dan akibat dari merendahkan manusia tersebut, tentu dia akan menolak. Dia akan menolak kebenaran yang disampaikan oleh seorang kepadanya. Karena dia menganggap bahwa hanya dialah yang benar. Dan ini sangat berbahaya. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak masuk ke dalam jannah seorang yang di dalam hatinya ada sekecil apapun dari kesombongan. Tidak akan masuk ke dalam al-jannah. Lalu Nabi SAW menerangkan bahwa al-kibr batarul haqqi wa ghamtun nas. Kibr itu menolak kebenaran. Dia menganggap dirinya lah yang benar. Ini yang terjatuh ke dalamnya ahlul bid'ah, ahlul inhiraf. Sehingga sulit bagi mereka untuk kembali kepada al-haq. Ini sangat berbahaya sekali. Mereka menyangka bahwa mereka orang yang paling baik dalam beramal. Ini ahlul bid'ah. Padahal mereka orang yang paling sesat dalam amalan-amalannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'malan alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabun annahum yuhsinuuna sun'a." Maukah kami kabarkan kepada kalian orang yang paling merugi amalannya? Yaitu orang yang sesat dalam beramal dalam keadaan mereka menyangka bahwa mereka lah orang yang terbaik. Menyangka bahwa amalannya itu amalan-amalan salih. Ini ahlul bid'ah, kaum khawarij, demikian keadaan. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau datang untuk menasihati mereka. Walhamdulillah di antara mereka ada yang kembali, rujuk kepada kebenaran. Namun orang-orang yang sombong dari mereka enggan untuk menerima kebenaran. Akhirnya mereka terus berada di atas pemahaman khawarijnya. Lalu diperangi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini kesombongan. Dan biasanya ahlul bid'ah demikian keadaan. Mereka menolak kebenaran, menolak Al-Quran, menolak sunnah Rasul AS, menunjukkan ada kibir, ada kesombongan pada dirinya. Kalaulah seandainya mereka menghilangkan penyakit kesombongan, siap untuk menerima kebenaran, Allah Subhanahu wa taala pasti akan berikan hidayah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk berjalan di atas jalan kami, kami pasti akan mengarahkan mereka untuk berjalan di atas jalan-jalan kami, jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun karena niat dan tujuan yang rusak disertai dengan kesombongan, maka ini yang menyebabkan seorang terhalangi dari kebenaran. Dan berkata Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, "Ma an'ama Allahu 'ala al-'ibadi ni'man afdhala min an 'arrafahum la ilaha illa Allah. Fa inna la ilaha illa Allah lahum fil akhirati kal-ma'i fid dunya." Tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan kepada hamba-hambanya yang lebih afdal, yang lebih utama dari nikmat mereka diajarkan untuk mengenal la ilaha illallah, diajarkan kepada mereka sehingga mereka memahami la ilaha illallah, apa maknanya, apa kandungannya, apa syarat-syaratnya, apa konsekuensinya. Mereka memahami itu. Maka ini nikmat yang terbesar. Fa inna la ilaha illallah lahum fil akhirah kal ma'i fid dunya. Sebab la ilaha illallah itu bagi manusia dalam kehidupan akhirah seperti halnya air dalam kehidupan dunia. Seorang hidup satu daerah enggak ada air, bisa hidup enggak? Seorang lebih memilih untuk tidak punya makanan daripada tidak punya minuman. Ya, seorang tidak memiliki air, subhanallah, penderitaan yang luar biasa. Maka begitulah la ilaha illallah, kedudukan la ilaha illallah di akhirat kelak. Apabila seorang mengucapkan la ilaha illallah, diberi hidayah untuk mengucapkan dua kalimat syahadah, dia memahami makna la ilaha illallah, bahwa la ilaha illallah adalah merupakan kalimat tauhid yang memerintahkan kepada hamba-hamba Allah untuk beribadah hanya kepada Allah, mengingkari seluruh jenis peribadatan selain dari Allah Subhanahu wa taala. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. Allah Subhanahu wa taala dialah yang hak untuk disembah. Selain Allah adalah sesembahan-sesembahan yang batil. Wallahi ini nikmat yang terbesar, ma'asyiral rahimakumullah. Kita mengenal la ilaha illallah. Mengenal syarat-syarat la ilaha illallah. Seorang harus ikhlas, seorang harus tunduk berserah diri, cinta kepada kalimat la ilaha illallah, dan mengingkari taghut, segala sesuatu yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sesuatu yang paling berharga dalam kehidupan kita. Tanpa la ilaha illallah, tanpa memahami makna la ilaha illallah, konsekuensi la ilaha illallah, tidak akan bermanfaat. Sengsara kehidupan di akhirat. Oleh karena itu para ulama memperumpamakan la ilaha illallah itu seperti kunci untuk membuka pintu al-jannah. Wahab bin Munabbih rahimahullah ta'ala beliau ditanya, bukankah la ilaha illallah itu adalah miftah, kunci untuk membuka pintu surga? Kata beliau, iya. Akan tapi ketahuilah, setiap kunci itu kan ada asnan, ada geriginya. Jika geriginya benar, maka akan terbuka. Kalau tidak, tidak akan terbuka. Itulah syarat-syarat la ilaha illallah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Man as'adun nasi bi syafa'atika ya Rasulullah? Siapakah manusia yang paling berbahagia mendapatkan syafaatmu pada yaumul qiyamah, wahai Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as'adun nasi bi syafa'ati yaumul qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaat Rasul alaihi salatu wassalam adalah yang mengucapkan la ilaha illallah, tapi syaratnya khalisan. Jadi tidak cukup sekedar mengucapkan dengan lisan tanpa menjalankan konsekuensi yang terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah. Mengenal syarat la ilaha illallah. Ada berapa syarat la ilaha illallah? Hah? Berapa? Dua apa tiga? Tiga. Berapa syarat la ilaha illallah? Hah? Sepuluh. Tujuh. Hat. Hat. Nah, sebutkan. Hah? Hah? Naam, naam. Ah, yang pura-pura nulis. Berapa? Sebutkan. Hah? Ilmu. Al-yaqin. As-sidq. Mahabbah. Inqiyad. Sabr. Qabul. Satu lagi. Hah? Ikhlas sudah disebut. Al-ikhlas. Sebagian menambah kedelapan. Al-kufru bit-taghut. Nah. Maka seorang mengucapkan la ilaha illallah dengan memahami makna la ilaha illallah. Seorang yang tidak memahami la ilaha illallah, sekedar mengucapkan la ilaha illallah, banyak yang bisa mengucapkan. Namun apa konsekuensinya? Apa makna yang terkandung di dalamnya? Harus ada. Ada muktabayat la ilaha illallah dalam bentuk amalan. Apabila dia meyakini la ilaha illallah, maka dia tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak meyakini ada yang mampu mendatangkan manfaat, menolak kemudaratan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia tidak melakukan suatu ibadah lalu diserahkan pada selain Allah. Apakah itu nazar, berpuasa, bertawakal, menyembelih, dan berbagai macam jenis ibadah yang lainnya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini nikmat yang terbesar. Tanpa mengenal la ilaha illallah, tiada artinya kehidupan dunia ini. Tiada arti nikmat yang kita rasakan di dunia. Karena seorang tidak akan selamat dalam kehidupan akhirat tanpa la ilaha illallah tersebut. Makanya kata beliau, la ilaha illallah dalam kehidupan akhirat seperti air dalam kehidupan dunia. Berkata Sufyan Ibn Uyainah rahimahullah ta'ala, az-zuhdu fid dunya as-sabr wa irtiqabul maut. Bersikap zuhud dalam kehidupan dunia itu adalah bersabar. Sabar dan menanti kematian. Sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. sabar dalam meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan, sabar dalam menghadapi berbagai macam ketetapan-ketetapan dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Sabar. Az-zuhud dalam kehidupan dunia. Apa perbedaan zuhud dengan wara'? Ada yang tahu enggak? Zuhud dengan wara'. Apa itu zuhud? Apa itu wara'? Yang di tengah-tengah. Ah. Apa itu zuhud? Apa itu wara'? Antum akhi. Naam. Zuhud adalah meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat di akhirat. Tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Wara', dilarang. Tarku ma yukhsha dararuhu fil akhirah. Meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan memudaratkan di akhirat. Adapun zuhud, meninggalkan sesuatu yang tidak memberi manfaat, tidak mendatangkan manfaat dalam kehidupan akhirat. Kata beliau, zuhud dalam kehidupan dunia adalah bersabar. Sabar dalam menghadapi berbagai macam cobaan. Sabar dan penuh keyakinan. Barang siapa yang bersabar, pasti dia akan meraih kemuliaan di dunia dan di akhirat. Wartiqabul maut, dan menanti kematian. Bersikap awas bahwa kematian itu akan senantiasa menjemputnya, kapan saja dan di mana saja. Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kalian berada, kematian itu pasti akan menjemput kalian. Walaupun kalian berlindung di benteng-benteng yang kokoh. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk senantiasa mengingat kematian. Ini yang dimaksud oleh beliau, irtiqabul maut, yakni bersikap awas, waspada akan datangnya kematian itu. Dalam riwayat Tirmidzi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akthiru dzikra hadhi min ladzat al-maut." Perbanyaklah untuk senantiasa mengingat pelumat segala kenikmatan, penghilang segala kelezatan dunia, yaitu kematian. Perbanyak mengingat kematian. Itu akan menjadikan hati kita selalu basah, tidak menjadi keras. Nah, meyakini bahwa kita akan meninggalkan dunia, sehingga kita berusaha untuk mempersiapkan yang terbaik menghadapi Allah Subhanahu wa taala pada kehidupan akhirah. Berkata Abu Ma'mar Al-Hudzali dari Sufyan ibn Uyainah rahimahullah, beliau mengatakan, "Laisal 'alimu alladhi ya'rifu al-khaira wasy-syarr." Bukanlah orang itu disebut alim yang mengetahui kebaikan dan keburukan. Bukan itu yang dinamakan alim. Masya Allah, si fulan kitabnya banyak, hafalannya banyak. Masya Allah, si fulan faqih, ahli tafsir, mengetahui mana yang halal, mana yang haram, mengetahui kebaikan dan keburukan. Itu bukan alim, kata beliau. Innamal alimu alladhi ya'rifu al-khayra fayattabi'uhu wa ya'rifu al-sharra fayajitanibuhu. Namun yang namanya alim adalah seorang yang mengetahui kebaikan, lalu dia mengikuti kebaikan itu. Itulah alim. Dan ketika dia mengetahui keburukan, maka dia meninggalkannya. Ini yang namanya alim. Oleh karena itu penilaian seorang disebut alim bukan karena banyak riwayat, Berapa banyak ya ikhwan mereka menghafal Al-Quran, menghafal hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, namun seakan-akan apa yang dihafalnya itu hanya seperti angin yang berlalu, tidak memberi bekas dalam kehidupannya, tidak memberikan pengaruh dalam pengamalannya. Dia menghafal hadis-hadis, namun ternyata hadis tersebut tidak diwujud nyatakan dalam amalan. Dia mengetahui itu haram tapi dia melakukan, maka ini bukan alim. Seorang alim adalah ketika dia mengetahui kebaikan maka dia mengikuti, tatkala dia mengetahui keburukan maka dia meninggalkannya. Itulah alim, sehingga dia selalu berjalan di atas hidayah. Seperti pula yang dikatakan oleh Al-Barbahari rahimahullah, "Laisa al-ilmu bi kathrati al-kutubi war riwayah, innama al-alimu man ittaba' al-kitaba was sunnah. Faman ittaba' al-kitaba was sunnah fa huwa al-alim wa in kana qalilan riwayati wal kutub." Bukanlah ilmu dengan banyaknya kitab, banyaknya riwayat. Tapi yang dimaksud orang yang berilmu itu adalah yang mengikuti Al-Kitab wa Sunnah. Mengikuti Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasul AS. Barang siapa yang mengikuti Al-Quran wa Sunnah, maka dialah alim. Meskipun sedikit kitabnya, sedikit riwayatnya. Ini nasihat dari para ulama ussalaf. Agar senantiasa kita membiasakan diri mengamalkan ilmu. Karena itulah ilmu yang bermanfaat. Al-ilmu nafi', itulah hidayah. Di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Mas'ud bahwa beliau senantiasa berdoa, "Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina." Ya Allah, aku memohon kepadamu al-huda, hidayah. Apa itu hidayah? Kata para ulama, al-hidayah itu adalah al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Itulah hidayah. Apa itu al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang dipelajari oleh seorang hamba yang menyebabkan dia selamat dari dua pintu syaitan, syubhat dan syahwat. Itulah ilmu nafi'. Kata Al-Allamah As-Sa'di rahimahullah dalam manzumahnya, manzumah Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah, beliau mengatakan, "I'lam hudita anna afdhal al-minan ilmun yuzilu asy-syakka 'anka wad-darar, ilmun yuzilu asy-syakka 'anka wad-darar." Itulah ilmun nafi'. Ketahuilah semoga Allah memberi hidayah kepadamu bahwa anugerah terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba adalah ilmu, yuzilu syakka anka wad-daran. Ilmu yang menghilangkan darimu asyak, keragu-raguan di dalam agama, yaitu syubhat. Wad-daran, wad-daran yakni kotoran, yang dimaksud asy-syahawat. Apabila seorang mempelajari satu ilmu, dia fikirkan apakah dengan ilmu tersebut dia mampu menepis syubhat, menghilangkan syubhat dan menolak syahwat, menolak hawa nafsu. Maka ketahuilah bahwa ilmu yang antum belajar adalah al-ilmu nafi', dan itu tidak terdapat kecuali dalam Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Jadi ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan, harus diwujud nyatakan dalam bentuk amalan. Dan ini termasuk jihad, jihad melawan hawa nafsu. Ibn Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan tingkatan-tingkatan jihad melawan hawa nafsu. Yang pertama adalah berjihad melawan hawa nafsu dengan cara menuntut ilmu, ta'allumul ilm, yang kedua berjihad melawan hawa nafsu untuk mengamalkan ilmu, yang ketiga mendakwahkan ilmu, dan yang keempat adalah bersabar dalam menghadapi berbagai cobaan. Fi sabili talabil ilm wa fi sabili da'wah. Wa qala rahimahullah, berkata pula Sufyan bin Uyainah, al-ilmu illam yanfa'ka dharrak. Al-ilmu illam yanfa'ka dharrak. Ilmu itu jika tidak memberi manfaat kepadamu, maka dia akan memudaratkan kamu. Hati-hati. Ilmu itu macam-macam. Ada ilmu yang memudaratkan, ada ilmu yang memberi manfaat. Ilmu yang memudaratkan seperti mempelajari ilmu sihir, belajar ilmu dukun, dan yang lainnya dari kekufuran. Ada pula ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu al-kitab wa sunnah. Ilmu yang bermanfaat, belajar fikih, belajar tafsir Al-Quran Al-Karim, itu ilmu yang bermanfaat. Namun ilmu tersebut akan beri manfaat ketika seseorang mengamalkannya. Tanpa diamalkan, maka ilmu tersebut akan menjadi hujjah yang akan membinasakan pemiliknya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wal Qur'anu hujjatun laka aw alayka." Al-Qur'anul Karim itu hujjah yang dapat menyelamatkan dirimu apabila kamu mengamalkan. Namun dapat mencelakakan dirimu, membinasakan dirimu ketika engkau menelantarkannya, tidak mengamalkan isi Al-Quran. Padahal kamu tahu ilmunya, kamu mempelajari. Ada sebagian kata-kata hikmah yang mengatakan, kam min qari Al-Quran wal-Quranu yal'anuhu. Berapa banyak orang yang membaca Al-Quran sementara Al-Quran melaknatnya. Dia baca Quran, masya Allah, rajinnya, tapi Al-Quran itu melaknatnya. Kenapa? Dia hanya sekedar membaca. Dia tidak mengetahui bahwa isi dari Al-Quran itu sedang menasihati dia, sedang menegur dia, sedang memberi peringatan kepadanya. Dan dia mengetahui itu, namun dia tidak mengamalkan. Ini berbahaya. Nah, kain beliau mengatakan, al-ilmu illam yanfa'ka dharrak. Ilmu itu jika tidak memberi manfaat kepadamu, maka akan mendatangkan kemudaratan. Berkata Sufyan bin Uyainah rahimahullah, kana yuqal, dikatakan oleh para ulama ussalaf, innal aqila idza lam yantafi' biqalil al-mau'izah lam yazdad 'ala al-kathir minha illa sharra. Orang yang berakal itu jika tidak bermanfaat kepadanya dengan nasihat yang sedikit, nasihat yang sedikit disampaikan kepadanya tidak bermanfaat, maka tidaklah semakin bertambah nasihat yang disampaikan kepadanya, melainkan dia semakin jahat, dia semakin buruk. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ad-dinu an-nasiha. Agama itu nasihat. Kata Jarir radhiyallahu anhu, bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis salah wa ita'iz zakah wan nushi li kulli muslim. Aku membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menegakkan salat, menunaikan zakat, dan saling menasihati di antara sesama muslim. Nasihat itu harus ditegakkan. Ada seorang yang keliru dari saudara kita, nasihati dengan cara yang hikmah, cara yang baik. Dan seorang yang dinasihati tersebut harus siap untuk menerima nasihat selama itu kebenaran. selama itu akan membawanya kepada kebaikan, terima nasihat itu. Karena manusia ini tidak luput dari kesalahan, butuh ada yang menasihati, perlu ada yang membenarkan, saling membenarkan antara satu dengan yang lainnya. At-tawasi bil haq wa at-tawasi bis sabr. Ketika kita menyampaikan nasihat seorang, kalau benar-benar dia memanfaatkan akalnya, dia siap untuk menerima nasihat itu, meskipun nasihat itu sedikit. Namun kalau seorang diberikan nasihat yang sedikit, dia tidak memperdulikannya, dia tidak menoleh kepadanya, tidak mengambil faedah darinya, maka untuk apa diberikan nasihat yang banyak kepadanya? Sebab nasihat yang banyak tidak akan semakin menambah kecuali keburukan, kesesatan. Diriwayatkan dari Abu Abdullah Ar-Razi, beliau mengatakan, berkata kepada Sufyan bin Uyainah, bahwa beliau mengatakan, ya Abu Abdullah, wahai Abu Abdullah, inna man syakara, inna min syukrillahi ala ni'mah, inna man syakara Allah ala ni'mah, afwan, inna min syukrillahi ala ni'mah, an tahmadahu alaiha wa tasta'ina biha ala ta'atih. Wahai Abu Abdullah, maksudnya Abu Abdullah Ar-Razi, sesungguhnya di antara bentuk kesyukuran seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepadanya adalah engkau senantiasa memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah, lalu kemudian engkau jadikan nikmat itu sebagai sarana untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Itulah bentuk kesyukuran seorang hamba. Ketika diberi kenikmatan, maka nikmat tersebut dia manfaatkan untuk menjadi wasilah berbuat kebaikan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya syukur. Bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Di antara kebiasaan Nabi alaihi salatu wassalam, apabila datang sesuatu yang menyenangkan kepada beliau berupa kenikmatan, beliau mengatakan alhamdulillahilladzi bihi tatimmus shalihat. Beliau tetap mengucapkan alhamdulillah. Namun ketika datang kepada beliau sesuatu yang membuat beliau sedih, beliau tetap mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Dalam keadaan apapun alhamdulillah. Ini tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar seorang hamba senantiasa mengucapkan alhamdulillah dalam kondisi apapun, memuji Allah, lalu kemudian menjadikan nikmat yang Allah berikan kepada kita, jadikan itu sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dapat harta, sedekahkan, infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fama syakara Allah man ista'ana bi ni'amihi 'ala ma'asihi. Maka tidak dikatakan bersyukur kepada Allah seorang hamba yang menjadikan nikmat yang Allah berikan kepadanya untuk melakukan perbuatan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, beberapa kalimat-kalimat yang sangat bermanfaat, dan kita tentu sangat membutuhkan wejangan nasihat dari para ulama ussalaf. Mereka adalah qudwatuna, mereka lah yang membimbing kita, mengarahkan kita untuk mengenal agama kita dari kitabullah dan sunnah Rasul alaihi salatu wasalam. Dan banyak sekali kitab-kitab para ulama yang di sana berisi ucapan-ucapan yang singkat dari para ulama ussalaf namun sangat bermanfaat, seperti misalnya kitab Tahdhibul Kamal karya Al-Hafidz Al-Mizzi. Ini meskipun kitab kaitannya dengan masalah ilmu rijal, rijalul hadis, perawi-perawi hadis, namun seringkali beliau menyebutkan ucapan-ucapan yang bermanfaat dari seorang perawi yang disebutkan biografinya. Demikian pula kitab Siyaru Alamin Nubala karya Al-Hafidh Zahabi, atau kitab Hilyatul Awliya karya Abu Nu'aim, dan kitab-kitab yang lain yang bermanfaat. Alhamdulillah, sampai di sini insyaAllah. Semoga apa yang kami sampaikan memberi tambahan ilmu dan iman kepada kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.